Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi syarhi Al-Ajurumiyah. Dan alhamdulillah, ya, kita sudah sampai ke pembahasan tentang At-Tawabi'. Ya, kita lihat ya, At-Tawabi' yaitu kelompok kata yang i'rabnya tidak mutlak. Ya, silakan antum lihat atau buka halaman 117. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Medina Kota Tegal yang berbahagia. Nah, kalau kita belajar tentang mubtada, ya ia pasti marfu. Khobar harus marfu. Fa'il harus marfu, maful bih harus mansub dan seterusnya. Nah, akan tetapi kalau kelompok At-Tawabi' ini, ya i'rabnya tidak mutlak. Dia mengikuti kata yang diikutinya. Kalau yang diikutinya marfu, maka dia marfu. Kalau kata yang diikuti mansub, maka mansub atau dinasob. Dan kalau yang diikutinya itu majrur, dijer, maka dia majrur. Nah, jadi ya Tawabi' ini kelompok kata yang i'rabnya mengikuti kata yang diikutinya. Dan untuk pelajaran yang pertama ini kita akan membahas At-Tawabi' yang pertama, yaitu An-Na'tu atau As-Sifatu Sifat. Awalan, An-Na'tu atau As-Sifatu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata penulis yakni Ibnu Ajurum Aswan Haji rahimahullah ta'ala, babun na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqul qama Zaidun al-aqilu wa raitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Ya, bab tentang na'at. Ya, na'at itu mengikuti kata yang disifati, ya, di dalam rafa'nya, nasobnya, jernya, ma'rifatnya, dan nakirohnya. Artinya na'at itu harus sama dengan man'utnya, ya, sifat itu harus sama dengan yang disifati. Dalam hal apa? Dalam hal rafa'nya, dalam hal nasobnya, dalam hal jernya, dalam hal ma'rifahnya, dan juga dalam hal nakirohnya. Taqul, kamu katakan, qama Zaidun al-aqilu, telah berdiri Zaid yang berakal. Ra'aitu Zaidan al-aqila, ya, saya melihat Zaid yang berakal. Marartu bi Zaidin al-aqila, ya. Marartu bi Zaidin al-aqili. Saya berpapasan dengan Zaid yang berakal. Nah, perhatikan ketika kalimatnya qama Zaidun, karena Zaidnya itu marfu, fa'ilnya marfu, maka sifatnya pun marfu, yakni al-aqilu. Dan ketika kalimatnya raitu Zaidan, ya Zaidan ini maf'ul bih, ya kedudukannya sebagai maf'ul bih, dibaca nasab atau mansub, maka sifatnya juga mengikuti mansub juga, al-aqila. Dan ketika majrur seperti kalimat marartu bi Zaidin, majrur dengan adanya huruf ba, ya, maka sifatnya pun harus mengikuti marartu bi Zaidin al-aqili. Kita lihat asyar, ya, penjelasannya. Hadza syuru'un minal musannifi fil kalami 'ala ma yu'rabu tab'an li ghairihi wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wa tawkidu wal badalu wal 'athfu wa bada'a bin na'ti wa yuqalu lahu as-sifah. Nah, ini adalah permulaan, ya, dari musannif dalam membicarakan masalah apa yang di'rab dengan mengikuti yang selainnya. Dan dia, ya, At-Tawabi ini ada empat. Yang pertama an-na'tu, ya, na'at atau sifat. Atsan, yang kedua taukid, keterangan penguat, ya, tapi dengan lafaz-lafaz khusus. Kemudian yang ketiga badal, ya, keterangan pengganti. Kemudian yang keempat athaf, ya, kata sambung atau kata hubung. Wa bada'a bin-na'ti. Dan musannif yakni Ibnu Ajurum Asun Haji rahimallahu taala memulai pembahasan At-Tawabi' dengan pembahasan na'at. Wa yuqalu lahu as-sifah, dan dikatakan juga, ya, maksudnya istilah lain dari na'at adalah as-sifah, sifat. Nah, kita lihat catatan kakinya. An-na'tu yati li fawaid. Na'at itu datang dengan banyak faedah. Ya, minha at-tawdih, ya, di antaranya untuk penjelasan, ya, tawdih. فإذا قلت مثلا قام زيد وكان هناك زيد آخر ففي هذه الحال تحتاج إلى وصف زيد بصفة من صفاته الخاصة به. Ya, misalkan kalau kamu mengatakan qama zaidun, Zaid telah berdiri. Nah, sedangkan di sana ada Zaid yang lain. Maka dalam kondisi seperti ini engkau membutuhkan ya untuk mensifati si Zaid dengan sifat yang khusus ya supaya kita bisa membedakan Zaid yang mana. Fataqul qama zaidun al-aqilu. Ya, maka engkau katakan berdiri si Zaid yang berakal. Falafdu al-aqilu wa nahwuhu yusamma na'atan aw sifatan wa yajibu fihi raf'u hina idzin tab'an li lafdhi zaid al-marfu' 'ala annahu fa'ilun. Ya, maka lafaz al-aqilu dalam contoh qama zaidun al-aqilu dan yang semisalnya ini dinamakan an-na'tu atau as-sifah ya, dan wajib padanya rafa ketika itu. Maksudnya ketika kalimatnya qama zaidun al-aqilu taba'an ya, karena mengikuti lafaz zaid dalam kalimat qama zaidun yang juga dia dirafakan karena dia adalah fa'ilnya. Ya, kemudian ta'rifuhu ya, definisi na'at adalah huwa at-tabi'u al-mukammilu bimatbu'ahu bibayani sifatin min sifatihi. Na'at adalah kata yang mengikuti ya, yang menyempurnakan kata yang diikutinya dengan menjelaskan sifat dari sifat-sifatnya. Nah, jadi na'at itu merupakan kata yang mengikuti ya, yang berfungsi untuk menyempurnakan kata yang diikutinya. Maksudnya yang disifatinya ya, dia menjelaskan sifat dari sifat-sifatnya. Misaluhu qama zaidun al-aqilu wa ra'aitu zaidan al-aqila wa marartu bi zaidin al-aqili. Nah, ini contoh-contohnya. I'rabuhu al-aqilu, nah i'rab dari zaidun al-aqilu. Al-aqilu na'tun tab'a man'utahu zaidan fi i'rabihi. Fa huwa fil mithal al-awwal na'tun marfu'un. Li'anna man'utahu marfu'. Wa fil mithal al-thani na'tun mansubun. Li'anna man'utahu mansub. Ya, wa fil mithal al-thalith na'tun majrur li'anna man'utahu majrurun. Ya, jadi yang pertama qama zaidun al-aqilu. Kenapa al-aqilu? Karena mengikuti zaidun yang marfu'. Dan pada ra'aitu zaidan al-aqila, kenapa al-aqila? Nah, karena mengikuti zaidan yang mansub. Wa marartu bi zaidin al-aqili. Kenapa dibaca al-aqili? Ya, karena mengikuti zaidin yang majrur. Nah, seperti itu. Kemudian fana'tu yadba'u man'utahu fi i'rabihi wa tankirihi wa ta'rifihi wa tadhkirihi wa ta'nithihi wa 'adadihi. Nah, ini perhatikan ya kaidah tentang na'at, na'at man'ut. Maka na'at ya itu mengikuti man'utnya dalam hal apa? Dalam hal i'rabnya, nakirahnya, ma'rifatnya, mudzakarnya, mu'anatsnya dan 'adadnya. Ya, atau jumlahnya atau bilangannya. Jadi kalau na'at dan man'ut dia harus sama ya dari sisi i'rabnya ya, maksudnya kalau marfu man'utnya marfu dia marfu. Yang kedua harus sama dari sisi ma'rifat nakirahnya. Kalau yang disifati ma'rifah ya sifatnya juga ma'rifah. Kalau yang disifati nakirah sifatnya juga nakirah. Nah, begitupun dalam hal muzakkar dan mu'anatsnya. Kalau yang disifati mudzakar, sifatnya harus mudzakar. Kalau yang disifati itu mu'anas, maka sifatnya harus mu'anas. Nah, begitu juga dalam hal adat atau bilangan. Kalau yang disifati mufrad, maka sifatnya mufrad. Ya, kalau yang disifati mutsanna, maka mutsanna. Kalau jamak, maka jamak. Nah, seperti itu. Wa min amthilatin na'ti fil Qur'anil Karim, qauluhu ta'ala, hadza siratun mustaqim wa qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim wa qawluhu ta'ala hadani rabbi ila siratin mustaqim. Ya, dan di antara contoh-contoh na'at dalam Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita perhatikan. Nah, contoh na'at dalam tiga ayat ini adalah kata mustaqim ya. Ketika kalimatnya hadza siratun mustaqim, kata mustaqimun ya marfu. Kenapa? Karena dia mensifati kata suratun, ya, di mana kata suratun di sini marfu karena dia sebagai khobarnya. Begitupun ihdinas suratal mustaqima. Kenapa dibaca al-mustaqima? Ya, karena dia mensifati kata as-sirat, ya, di mana as-sirata, nah di sini maf'ul yang mansub, maka dia mansub juga na'atnya. Ya, begitupun ketika ayatnya hadani rabbi ila siratin mustaqimin. Ya, kenapa dibaca mustaqimin? Ya, karena dia mensifati kata siratin, ya, di mana kata siratin di situ majrur dengan adanya huruf ila. Ya, masya Allah. Kemudian wa min amthilati na'ti fi sunnah. Qaluhu alaihi salatu wassalam al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ya, dan di antara contoh na'at, ya, di dalam sunnah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ya, kita lanjutkan untuk bab berikutnya, ya, tapi masih dalam pembahasan tawabi'. Di sini babul ma'rifah wan nakirah. Ya, bab tentang ma'rifah yaitu kata khusus dan nakirah kata umum. Nah, kita lihat halaman 120. Qala al-musannif wal ma'rifatu khamsatu asya. Al-ismul mudmar nahu ana wa anta. Wal ismul alam nahu Zaidin wa Makkata. Wal ismul mubham nahu hada wa hadhihi wa haula. Wal ismul ladhi fihi al-alif wal lam nahu ar-rajuli wal gulam. Wa ma'udhifa ila wahidin min hadihil arba'ah. Ya, telah berkata musannif, semoga Allah merahmatinya, yakni Ibnu Hajjaj Mas'ud Haji, ma'rifat itu ada lima. Nah, yang pertama isim dhamir, contohnya ana dan anta. Yang kedua isim alam, ya, contohnya Zaid dan Makkah. Kemudian yang ketiga isim mubham, ya, contohnya hada wa hadihi wa haula. Kemudian yang keempat isim yang ada alif dan lamnya, contohnya ar-rajuli wal-gulami, ya, al-gulam. Kemudian yang kelima dan apa yang didhofahkan kepada salah satu dari empat yang ma'rifah ini. Kita lihat syarahnya. Asyar, lama dzakar al-musannifu anna an-na'ta yatba'u al-man'uta fi ta'rifihi wa tankirih wa lam yatakallam fi ma sabaq 'ala ta'rifi wa tankir, ihtaja ila bayanin nakirah wal ma'rifah li tatimmal faidah. Nah, ketika musannif menyebutkan bahwasanya na'at itu mengikuti man'utnya dalam hal ma'rifah dan nakironya, ya, sedangkan musannif itu belum membicarakan masalah ma'rifah dan nakiroh sebelumnya, ya, maka musannif butuh menjelaskan nakiroh dan ma'rifah agar menyempurnakan faidah. Ya. Oleh karena itu di akhir bab tentang na'at ditambahkan sedikit tentang bab ma'rifah dan nakirah. Fan nakiratu ismun yadullu ala syai'in ghairi mu'ayyanin. Maka nakirah itu adalah isim yang menunjuki atas sesuatu yang belum ditetapkan, ya, atau belum ditentukan. Mithlu rajulin wa imra'atin wa madinatin. Ya, contohnya rajulin laki-laki, imra'atin wanita, madinatin kota, ya. Nah, misalnya kalau kita mengatakan ja'a rajulun, telah datang seseorang. Nah, maka ini tidak jelas seseorang ini siapa. Artinya semua laki-laki bisa masuk, ya, karena ghairi muayyanin, belum ditetapkan atau belum ditentukan. Kemudian wal ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Adapun ma'rifah, dia adalah isim yang menunjuki sesuatu yang telah ditetapkan. Mithlu Zaidin wa Aisyata wa Makkata. Ya, contohnya Zaidin, Zaid, Aisyata, Aisyah, ya, nama orang perempuan, Makkah, ya, Makkah. Wal ma'rifatu sittatu aqsam. Dan ma'rifah itu ada enam. Nah, ini perhatikan, ya. Ini berbeda dengan yang disebutkan oleh Ibnu Hajjaj Mas'ud Haji. Nah, di mana Ibnu Hajjaj Mas'ud Haji ini mengatakan ada lima. ya, al-ma'rifah khamsa aqsam, ya, ada lima. Wal ma'rifatu khamsatu asya, ya, tapi di sini oleh Syekh Malik, ya, sebagai pensyarahnya, ma'rifat itu ada enam jenis. Ya, ini bagaimana nih cara menggabungkan permasalahan ini? Ya, perhatikan. Nah, di sini ada catatan kakinya, ya. Wa qad addaha al-musannifu khamsah wa la'allahu adkhala al-mausul tahta al-ismil mubham wa iktafa bitamthili bismil isyarah. Dan sungguh musannif ini menganggap bahwa ma'rifah itu ada lima. Ya, boleh jadi karena dia memasukkan isim mausul di bawah mubham. Nah, perhatikan. Boleh jadi, ya, beliau ini memasukkan isim mausul di bawah mubham, dan ia atau beliau mencukupkan diri dengan memberikan contoh isim isyarah saja, ya. Jadi memang sebetulnya ketika Ibnu Jurum itu mengatakan wal ma'rifatu khamsatu asya, al ismul mudmar, wal ismul alam, wal ismul mubham. Nah, isim mubham ini termasuk di dalamnya isim isyarah dan isim mausul, ya. Tetapi ketika beliau menjelaskan isim mubham, yang diberi contoh hanya isim dari isim isyarah saja. Nah, padahal isim mubham itu, ya, selain isim isyarah juga termasuk di dalamnya isim mausul, ya. Oleh karena itu, oleh pensyarah kitab, yakni Malik bin Syekh Malik, ya, di sini beliau menjelaskan isim mubham yang diberi contoh, ya, hanya dari isim isyarah. Oleh karena itu, oleh pensyarah kitab ini ditambahkan, dijabarkan, dipisahkan antara isim isyarah dengan isim mausul. Wallahu alam bisawab. Wal ma'rifatu sittatu aqsam, ya, dan ma'rifah itu ada enam kelompok. Ya, kita lihat ad-dhamiru wal 'alamu wa ismul isyarah wal ismul mausul wal mu'arraf bi al wal mudhaf ila ma'rifah. Yang pertama dhamir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul. Nah, kemudian ini al-mu'arraf bi al, ini istilah untuk kata yang menjadi ma'rifah, ya, dengan sebab ditambahkannya alif lam, mu'rab dengan alif lam. Kemudian yang keenam, dan yang didofahkan kepada ma'rifah. Ya, kita lanjutkan lagi. Fadhamiru ismun, perhatikan, ismun yu'ayyinul musamma biwasitati takallum awil khitab awil ghaibah. Dhamir adalah isim yang menetapkan sesuatu yang dinamai dengan perantara kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Mithlu ana wa anta wa huwa. Contohnya ana, ini perwakilan untuk dhamir mutakalim. Kemudian anta, ya, ini perwakilan untuk dhamir mukhatab, ya, kata ganti orang kedua. Kemudian huwa, ini perwakilan dari dhamir ghaib, yaitu kata ganti orang ketiga. Jadi dhamir itu termasuk ma'rifah. Taqulu ana hadirun. Fayadullu dhamir ana ala dhatil mutakallim wal mu'ayyanin al mu'ayyani bi wasitati takallum. Nah, engkau katakan saya hadir. Maka dhamir ana di sini dalam kalimat ana hadirun ini menunjuki atas zat dari orang yang berbicara yang telah ditetapkan dengan perantara pembicaraannya, ya. Jadi kalau ada seorang mengatakan ana hadir, ana hadirun, maka ini sudah pasti ma'rifah. Ya, kenapa? Karena kalau kita mengatakan ana hadirun, maka yang kita ajak bicara ini sudah tahu bahwasanya ana itu adalah kita yang sedang berbicara. Ya, demikian. Kemudian wal alamu, ya, ismun yu'ayyinu al-musamma bila wasithah. Yang kedua isim ma'rifah adalah isim alam. Isim yang menetapkan sesuatu yang dinamai dengan tanpa perantara, ya. Jadi kalau dhamir itu dia menetapkan sesuatu yang dinamai dengan perantaraan. Misal ada nama seorang Zaidun dan kita katakan huwa talibun, maka huwa ini adalah kata ganti yang dia menggantikan kata Zaid. Nah, adapun alam, ismun yu'ayyinu al-musamma bila wasithah, isim yang menetapkan orang yang dinamai dengan tanpa perantara, jadi langsung namanya. Mithlu Zaidin wa Makkata wa Abi Bakrin wal Faruq, ya, contohnya Zaid, Makkah, Abi Bakar, Faruq dan sebagainya. Maka alam itu menunjuki atas zat yang ditetapkan dengan tanpa perantara. Maksudnya dengan tanpa adanya qarinah, keterkaitan luar selain lafadznya. Nah, definisi alam adalah nama, ya, baik nama orang ataupun nama tempat. Ketika sesuatu telah dinamai dengan sebuah nama, maka nama tersebut cukup untuk menjadi sebutan baginya. Ini makna daripada al-musamma. Masyal muslimin azani Allah wa yakum. Kemudian yang ketiga, wa ismul isyarah. Ismun yu'ayyil musamma biwasitatil isyarah ilaih. Isim isyarah adalah isim yang menetapkan atau menjelaskan yang dinamai dengan perantaraan isyarat kepadanya. Wasmaul isyarah hiya, ya, dan isim-isim isyarah itu adalah hadha, hadhi, hadhani, hatani, haula. Hadha wa yusharu bihi lil mufrad al mudzakkar. Nahu hadha talibun. Ya, hadha ini digunakan untuk mengisyaratkan kata yang mufrad mudzakkar. Ya, contohnya hadha talibun. Ini adalah seorang siswa. Nah, ini di sini ada catatan kaki, ya. Cara mengirup hadha, ya, silakan diingat-ingat. Hadha al-ha'u litanbih. Wadha ismu isyaratin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Wa talibun khabarun marfu'un wa alamat rafi'i addamatu zahira ala akhirihi. Jadi hadha itu yang menjadi isim isyarah cuman dha-nya saja. Adapun ha, ya, hanya ini namanya huruf tanbih, ya, harfu tanbih. Jadi huruf ha adalah huruf tanbih, huruf pengambil perhatian agar orang itu memperhatikan pembicaraan kita. Hadza, ya, agar orang memperhatikan kita. Nah, kemudian yang kedua, laisat ha min jumlati ismil isyarah wa innama hiya harfu ji'a bihi li tanbihil mukhatab 'alal musyaru ilaih. Ya, kita lihat di kitab Asy-Syuzur, Syuzuri Dzahab. Ya. Jadi ha dalam kata hadza itu sebetulnya bukanlah bagian dari isim isyarah. Hanya saja huruf ha ini didatangkan untuk memberi peringatan atau mengambil perhatian orang yang diajak bicara kepada sesuatu yang ditunjuk, ya. Kemudian atsalits faidah. Nah, yang ketiga ini ada faidah. Idza ashkala 'alaika i'rab ismi al-isharah fadha makanahu isman dhahiran wa'ribhu nahu ra'aytu hadha taqul fi ra'aytu taliba fa talibu maf'ulun bih wa kadha yuqalu fi i'rab ismi al-mausul. Ya, faedah, ada faedah. Apabila kamu mendapati masalah mengi'rab isim isyarah, maka letakkanlah pada tempatnya isim yang zahir, ya, kemudian baru di'irab. Penjelasan bagaimana? Ini contohnya, ra'aitu hadha. Nah, contohnya ra'aitu hadha, saya melihat ini. Nah, kalau kita bingung mengi'rab ra'aitu hadha, nah, ini gimana? Maka ganti saja hadhanya itu dengan isim yang zahir, ya, isim yang jelas. Misalkan kita ganti dengan zaid menjadi ra'aitu hadha ra'aitu zaidan, ya, menjadi ra'aitu zaidan. Taqulu fi ra'aitu zaidan atau ra'aitu al-taliba fa taliba maf'ulun bih, ya, wa kadza yuqalu fi i'rabi ismil mausul. Nah, jadi cara mudahnya, kalau kita bingung ra'aitu hadha dan hadhanya ini sebagai apa, kita boleh ganti hadhanya dengan isim yang zahir, ya, misalkan ra'aitu al-taliba atau ra'aitu zaidan. Nah, menjadi jelas kalau zaidan di sini menjadi maf'ul bih, ya, maka ra'aitu hadha sama hadha pun menjadi maf'ul bi. Nah, ini tips, ya, kalau kita mau mengi'rab hadha dalam sebuah kalimat, maka langkah pertama kita ganti hadha dengan isim yang zahir, ya, supaya terlihat isim yang zahir ini di'irabnya sebagai apa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan pada kesempatan yang lain, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.